Apa nasihat untuk anak yang durhaka pada kedua orang tuanya? Kalau memang ada yang durhaka kepada kedua orang tuanya, maka wajib bertaubat kepada Allah Azza wa Jal. Itu dosa yang sangat besar, dosa yang sangat besar sekali. Khawatir hukuman akan datang di dunia sebelum di akhirat. Ya, ada sekian kisah-kisah dari para ulama tentang orang yang durhaka kepada kedua orang tua, lalu Allah percepat hukumannya di dunia sebelum di akhirat. Di akhirat lain lagi nanti hukumannya, kalau tidak diampuni Allah Azza wa Jal, orang tuanya tidak maafkan. Maka suatu hal yang sangat membahayakan ketika seseorang durhaka kepada kedua orang tuanya. Segera minta maaf kepada orang tua dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.